ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu dari masalah-masalah politik itu bukan masalah semua orang cocok berbicara di dalamnya. Dan ini kaidah tetap harus saya ingatkan. Pembahasan-pembahasan yang terkait dengan politik itu bukan makanan semua orang. Dan berdosa kalau setiap orang masuk di dalamnya. Padahal dia tidak berwenang. Dia tidak berwenang. Sebab pembahasan-pembahasan politik ada hal-hal yang apa? Memang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan hukum. Zakat serahkan kepada mereka. Pemimpin menyerahkannya salah itu urusan mereka. Dia sudah tunaikan zakatnya. Tidak perlu diulangi lagi. Jelas ya? Ketika terjadi fitnah-fitnah, Nabi hanya memberi satu ketentuan. Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Nabi tidak bilang, periksa dulu imamnya ini. Imamnya ini ilegal atau tidak? Curang atau tidak? Enggak ada seperti itu. Ya. Yang penting dia sudah menjadi imam, ada jemaah kaum muslimin dipimpin oleh negara, kamu komitmen dengan itu. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan-pembahasan di pembahasan siasat syariah, di pembahasan politik syar'i itu enggak cocok dipikirkan oleh semua orang. Iya. Jelas ya? Karena itu memakai sutra, apa hukumnya memakai sutra bagi laki-laki? Apa hukumnya? Hukumnya haram. Tapi dia dibolehkan di medan jihad, di medan tempur. Dibolehkan. Kenapa haram dibolehkan? Orang jahil lihat pakai sutra orang di medan tempur. Ini haram, dilarang oleh Nabi. Dia bacakan 10 hadis. Ya. Ini dia gak ngerti bahwa Nabi membolehkannya. Di medan peperangan. Jelas ya? Makanya itu ada kaidah-kaidah fikih berlaku di pembahasan-pembahasan politik. Berbeda dengan zahir yang dilihat oleh kebanyakan manusia. Iya. Jelas ya? Karena itu tidak ada kalau ada pembahasan politik itu kepada pemerintah. Ya. Di kalangan sahabat dia ribut kemana-mana. Itu tidak ada sejarahnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beri keputusan. Orang yang menahan zakat diperangi. Umar ibn Khattab tidak setuju dengan keputusan itu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia datang kepada Abu Bakar. Iya. Bukan seperti anak mahasiswa ini pergi demo-demo di sana sini. Tidak ada Umar ibn Khattab kumpulkan sahabat. Ayo kita pergi demo Abu Bakar. Tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Umar datang kepada Abu Bakar. Dia diskusi dengan Abu Bakar. Diskusi. Apa yang terjadi? Umar keluar dari majelis itu. Dalam keadaan dia berkata, saya sangat yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu yang benar. Itu masalah politik seperti itu. Iya. Jadi ini anak-anak ini kadang kayak kebiasaan nonton sepak bola. Biasanya di komentarnya ribut di luar. Seakan-akan lebih jago dari pemain di dalam. Kalau disuruh main juga gak bisa main. Jelas ya? Tapi komentar Masya Allah. Ya, top sekali kasih komentar. Seakan-akan dia ngerti semua pembahasan. Sama di urusan-urusan tata negara seperti itu. Di urusan-urusan politik. Ada hal-hal yang memang dibolehkan oleh syariat. Imam itu memiliki pandangan. Karena itu kadang seorang pemimpin, ya, dia gambarkan kepada manusia, saya ingin pergi berperang ke arah timur. Padahal tidak, dia mau perang ke arah barat. Itu dibolehkan. Itu bentuk dari politik secara apa? Secara syar'i. Makanya menyibukkan manusia di urusan yang seperti ini, itu keliru. Ini salah satu kritikan saya untuk dai-dai pengamat politik ini. Dia buat orang kerjaannya di masa ini jadi tukang baca berita, tukang monitor layar, ya, baca koran, akhirnya ngaji saja tidak ada semangat. Ini baca Al-Quran ini, tidak ada semangat. Apalagi hadir di majelis ta'lim. Apalagi hadir di majelis ta'lim. Jelas ya? Makanya semuanya dari kerusakan yang harus diingatkan.